boleh dimakan daging dan sebagainya, dengan khilaf-khilaf yang ada yang lain juga telah disentuh. Maka kita pada malam ini insyaAllah saya ingin menukilkan tarjih yang saya lihat agak lebih kuat, iaitu menerangkan bahawa kulit yang telah yang disamak, saya lihat dalam saya menulis kalimah samak ni, saya boleh saya pergi pada internet dan sebagainya, saya dapat dia ada orang salah faham tentang samak. Semua saya masuk nampaknya dia samakan samak dengan sesu, dan apabila dia kata sesu dia kata samak dan sebagainya. Jadi kita harus pastikan kalau kita tak mahu salah faham, kita gunakan bahasa Arab ni riba. Ayat itu riba mana? Samak dalam bahasa Melayu kita, samak mana kita membersihkan kulit-kulit yang binatang yang telah mati, sama ada sama disembelih atau tidak, lalu diguna pakai dan yang dimanfaatkan kulit tersebut. Manakala sertu adalah permasalahan pembersihan najis-najis yang dinamakan sebagai mughallazah, yang telah dikhilafkan ulama adakah ini anjing sahaja ataupun anjing dengan babi sekali dan sebagainya. Itu tak ada masalah yang masalah tersebut. Jadi untuk saya keluarkan dari topik tersebut hanya mengingatkan kalaulah kalimah samak itu hanya khusus pada yang ini, tidak bersertu. Kembali kita padanya, kita katakan bahawa apa yang saya lihat lebih bertepatan Allah Ta'ala alam adalah yang dimaksud apabila dikatakan ayyuma ihadin dubil faqad tahur, so apa-apa sahaja kulit-kulit yang disamak maka sucilah ia. Maka dengan itu saya dapati bahawa apa yang diterjemahkan oleh Syekh Husaini rahmatullah adalah lebih bertepatan. Kenapa Syekh Husaini mengatakan bahawa pada pendapat beliau adalah semua binatang yang boleh dimakan daging ni, maka barulah kalaulah disamak walaupun dimati dalam keadaan mayat, maka sucilah ni. Dia berdalil dengan dalil hadis tersebut sendiri. Hadis ini berkaitan dengan, kita lihat pada hadis yang dikeluarkan oleh seperti pada hadis yang tersebut, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, daripada hadis Maimunah muka surat hadis 18, hadis 18 muka surat 70, awak akan dapati bahawa dalam hadis tersebut Nabi SAW telah melalui dan mendapati bahawa mereka sahabat-sahabat menghirit satu ekor kambing yang telah mati. Maka Nabi SAW berkata, kalaulah kamu mengambil kulitnya, anda memanfaatkan kulitnya, maka mereka berkata, innaha mayyita, sesungguhnya dia mayat, bangkai. Kalau bahasa kita, bangkai. Maka Nabi SAW bersabda, yutahiruhal ma' wal qaraf, dibersihkan atau mensucikannya air dan juga qaraf. Qaraf saya telah dapati bahawa dalam bahasa Melayunya dia adalah manjakani. Dan juga dia boleh juga dibersihkan dengan selain badannya seperti tawas, digunakan juga untuk membersihkan atau menyamak kulit-kulit. Dan kedua-kedua dan sepertinya juga yang mana yang mempunyai rasa yang sangat pahit, dan kalau dimakan dirasa menyerap tajam dan pahit, maka di situ ini boleh digunakan juga untuk samak. Baik, dalam hadis tersebut Nabi SAW menanyakan atau memberikan isyarat kepada sahabat, kenapa tak dimanfaatkan kambing yang mayat yang atau bangkai kambing yang kamu hiritkan itu. Maka sini menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita hendak memanfaatkan ni, dibenarkan. Tapi Nabi SAW menegurkan dalam hadis tersebut kambing yang telah menjadi bangkai. Maka dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW satu dengan hadis yang lebih nampak macam umum, di mana Nabi SAW senang ayyuma ihadin dubil faqad tahur. Dan dalam hadis yang lain pula bahawa Nabi SAW satu idza dubil al-ihabu faqad tahur. Kan? Jadi lafaz itu adalah lafaz yang nampak macam umum. Di sini Syekh mengatakan keumuman itu adalah seperti adalah seperti bila Nabi SAW ada satu hadis Nabi SAW satu ketika nampak seorang pingsan lalu dikerumuni oleh orang ramai. Maka Nabi SAW ada kenapa dengan dia? Dia sahabat mengatakan dia sa'im, dia berpuasa. Maka Nabi SAW lalu mengeluarkan satu hadis atau bersabda Nabi SAW ada laisa minal birri asyamu fi safar'ah. Tidaklah satu kebaikan kalaulah berpuasa pada dalam keadaan safar. Jadi ulama mengatakan bahawa di sini apabila Nabi menyebutkan demikian, Nabi menunjukkan bahawa yang orang yang sedemikian lah, kalau berpuasa orang safar keadaan demikian yang lemah, kalau berpuasa tidak baiklah, tidak bukan satu kebaikan untuknya. Dan kita dapati bahawa Nabi sendiri SAW dalam safar dia berpuasa. Dalam dia bersafar dia pun berpuasa. Maka Nabi SAW tidak akan meninggalkan satu kebajikan ber. Dan ketika kalau Nabi berpuasa pada waktu itu dia bersafar, maka menunjukkan itu satu ber, satu kebajikan. Bahkan dalam hadis yang menunjukkan bahawa sahabat kata kami semua dalam safar itu kami semua muftirin pada bulan Ramadan. Tidak berpuasa berbuka melainkan Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Jadi kita lihat di situ tak ada kecaman antara siapa yang berpuasa dan juga yang tidak berpuasa. Cuma kita katakan di sini bahawa siapa yang dalam kategori tersebut masuklah dalam kategori hadis yang Nabi sebutkan laisa minal birri asyamu fi safar, tidaklah di satu kebajikan kalaulah seseorang itu berpuasa dalam keadaan safar. Jadi di sini kita lihat berhadis ini menunjukkan ini kan Syekh mengatakan ya begitu. Kalaulah keadaan kambing kalau keadaan kulit itu adalah seperti kulit yang Nabi SAW memberikan isyarat, maka semua kulit-kulit binatang yang seperti ini, maka kalau disamak faqad tahur, maka bersuci lah. Kerana hadis itu urut hadis ini juga kita lihat daripada datangnya hadis ini juga berkisah dengan oleh Nabi melihat sahabat menghirit seekor bangkai kambing yang telah kita tahu mati yang hendak diberi kebuang, tapi Nabi kata manfaatkanlah. Jadi dari situ dapatlah kita keluarkan bahawa yang rajih wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahawa yang sahih ataupun yang suci atau kulit-kulit yang suci apabila disamak hanyalah kulit-kulit binatang yang serupa seperti bangkai kambing. Dengan dalil yang lain, Syekh mengatakan ini adalah seperti seseorang atau sesuatu benda yang terkena dengan najis. Kalau dia bersihkan, maka suci. Berbeza dengan benda yang sudah dan sebagai contoh, benda yang memang dah najis, cuci macam mana pun tak bersih. Beza dari dalil Syekh Rahimah wa ta'ala mengatakan Waalaikumsalam Rasulullah adalah seperti demikian. Keadaan seseorang yang terkena najis asalnya dia suci. Ada terkena najis, dia bersihkan najisnya itu, maka suci lagi. Atau benda-benda lain yang kena najis yang dia asalnya tak najis, maka sepertinya itu adalah seperti kambing itu. Iaitu kambing itu kalau dah dalam keadaan hidupnya suci tak, kalau kita sembelih suci. Mana halal tak kita makan? Halal. Maka kalaulah dia mati dalam keadaan tidak disembelih, maka keadaannya seperti itu. Maka disucikan kulitnya itu dengan apa? Dengan melalui samak. Tetapi kalaulah memang binatang itu adalah binatang yang tak boleh dimakan, maka dimasukkan ke kategori yang tadi Syekh mengatakan bahawa benda-benda yang asalnya dah najis, suci macam mana pun tak akan bersih dan suci. Wallahu ta'ala, itulah daripada hujah Syekh rahimah ta'ala menunjukkan bahawa kekuatan adalah pada pendapat. Walaupun dalam subuh salam ini beliau mengatakan pendapat itu agak lemah atau sebagainya, kita patut bahawa pendapat itu agak lebih kuat daripada pendapat yang lain, yang hanya mengecualikan misalnya babi dan anjing dan sebagainya, beliau yang mengumumkan keseluruhannya. Kerana juga kita akan dapati nanti kalau sentuh pada pendapatnya tentang kita berbincang tentang apa, tentang penggunaan kulit ataupun bulu-bulu binatang yang dilarang kita menggunakannya. Wallahu ta'ala. Baik, kita sentuh pada hadis yang ke-20. ke-19 eh? Hadis ke-19. Hadis ini kita lihat menyentuh kepada penggunaan, kembali pada penggunaan berjana-berjana yang apa yang boleh atau yang dikecualikan daripada penggunaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah qala musannif ta'ala fi hadis ka 16 wa an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab afa na'kul bi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada pada negeri ahli kitab, bolehkah kami makan pada berjana mereka? Beliau menjawab, jangan kamu makan padanya kecuali jika kalian tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah berjana mereka kemudian makanlah padanya. Kita pergi pada biografi perawi ni Abu Tha'labah al-Khushani. Dia disebut kepada Khushain bin An-Namir daripada Quba'ah. Quba'ah daripada kalangan ataupun daripada keluarga bangsa Arab yang ada terkenal Quba'ah. Nama Jurhum bin Nashik yang lebih terkenal dengan julukan yang diberikan padanya. Ia membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bai'atul Ridwan. Rasulullah memberikan bahagian kepadanya pada perang Khaybar dan memutuskan kepada kaum yang lalu mereka pun masuk Islam. Ia berpindah ke Syam dan meninggal dunia di sana pada tahun 57 Hijrah, dan ada pendapat yang kait tentang tahun meninggal dia. Jadi dalam hadis itu Nabi SAW dia bertanya kepada Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab, ahli kitab. Dan ulama mengatakan ahli kitab, kaum ardi ahli kitab ni di mana? Di Khaybar. Dan Khaybar itu terletak lebih kurang 160 km daripada Madinah. Dan kita boleh kata ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi. Ya, Yahudi dan Nasrani. Dan tidak sekali kita maksudkan kufar yang lain. Ini yang selain daripada beragama Yahudi dan Nasrani. Tafsir hadis ini. Hadis ini kita pergi pada hadis, kita pergi pada subuh salam dahulu. Dia mengatakan hadis ini dijadikan dalil najisnya berjana ahli kitab. Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa ini adalah sebagai dalil, boleh dikeluarkan faedah bahawa berjana-berjana ahli kitab adalah najis. Apakah kerana najis makanan mereka, ataukah kerana mereka makan babi dan minum khamar padanya, ataukah kerana dimakruhkan? Yang mengatakan najis makanan orang kafir adalah Al-Hadawiyah dan Al-Qasimiyah dan didukung oleh Ibn Hazm. Mereka juga berdalil dengan zahirnya firman Allah, innama musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan ahli kitab disebut orang musyrik kerana mereka mengatakan bahawa Isa adalah putera Allah dan Uzair adalah putera Allah. Jadi mereka berdalil juga bahawa ahli kitab juga musyrik. Kenapa musyrik? Kerana mereka mengatakan Isa ibn Allah dan Uzair ibn Allah. Mereka katakan Isa adalah anak Allah dan Uzair juga adalah anak Allah. Jadi kita dari sudut istilah ini masukkan mereka dalam kategori innamal musyrikuna najas. Innamal musyrikuna najas. Masuk tak? Kalau kita katakan ini kan masuk. Dari sudut demikian. Kita tak perlu keluarkan pendapat eh, kita baru katakan fahamkan. Kalau kita baca satu teks, kita nak faham apa teks tersebut. Jadi saya akan cuba memahamkan awak seolah-olah macam saya yang mengatakan. Tapi kena faham bahawa sebab saya terang satu teks, saya ingin awak faham tentang teks tersebut dari sudut apa yang ingin diterangkan. Selain daripada mereka dari Ahlul Bait seperti Al-Mu'ayyid dan yang lain yang berpendapat mengenai sucinya makanan mereka, dan ini yang benar berdasarkan firman Allah. Jadi pendapat mengatakan bahawa orang musyrikun ini berjana mereka najis, maka kalau mereka berjana mereka najis, najislah makanan mereka. Dan mereka mengatakan juga bahawa mereka makan babi dan makan perkara-perkara yang dilarang seperti yang diantaranya adalah makan babi dan minum arak dan sebagainya. Dan juga mereka berdalilkan dengan dalil innamal musyrikuna najasun, dengan dalil ayat Al-Quran. Ini kata ini mereka datangkan dalil tersebut. Tapi kita akan lihat bahawa dalil tersebut yang telah didatangkan itu tidaklah sekuat mana sekiranya kita lihat pendapat ini. Selain mereka daripada Ahlul Bait seperti Al-Mu'ayyid, dan lain mengatakan bahawa makanan Ahlul Kitab halal. Dalilnya apa? Dalilnya Allah SWT berfirman, وَطُعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطُعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Ahlul Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Jadi kita lihat isbadahan dalil-dalil ini menunjukkan bahawa kita mau dibenarkan memakan makanan Ahlul Kitab. Dan kalau kita dibenarkan makan Ahlul Kitab, adakah semua makanannya? Kita kata yang kita fahamilah. Tetapi terkeluarlah perkara-perkara yang tak boleh kita makan, seperti yang dilarang oleh syarak, seperti anjing ke, babi ke dan sebagainya. Tapi selagi mereka datangkan makanan-makanan yang boleh dimakan oleh ahli apa, oleh orang-orang Islam, maka adakah kita kata boleh dimakan makanan mereka? Kita kata dasarnya adalah boleh. Kalau sembelihan boleh, selain daripada sembelihan, sudah tentu lebih boleh. Faham? Kalau sembelihan makanan sembelihan Ahlul Kitab dibenarkan kita makan, sudah pasti min babil aula, mana lebih utama lagi kalau selain daripada sembelihan. Itu bagian tak ada nas, tak ada pengharaman. Kalau yang ada nas pada pengharaman, kita tak boleh. Siapa saja orang Islam kasih pada kita pun tak boleh makan. Apatah lagi kita lihat orang-orang yang telah Allah Ta'ala mengatakan bahawa mereka tak ada undang-undang daripada surat tersebut. Maksudnya mereka makan benda-benda yang kita lihat Allah larang sebagainya. Jadi dengan itu kita rasakan bahawa boleh dimaksudkan dengan dibenarkan kita makan sembelihan mereka, sembelihan yang boleh kita makan, bukan sembelihan yang semua sembelihan. Dikasih kepada kita babi yang kita makan balik sembelihan pun kita tak, kerana itu keluar daripada dalil ayat tersebut sendiri. Sebab itu dalam ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita pasti bahawa kadang-kadang nampaknya umum, ayat ini nampak umum, tapi sebenarnya harus kita faham konteksnya, kerana konteks itu tersebut mengeluarkan apa yang selain. Seperti mana Syekh tadi mengatakan tentang kulit, Nabi SAW telah merekomen tentang kemanfaatan kulit itu kepada apa? Kepada binatang bangkai kambing. Jadi apa yang sejenis dengannya boleh makan, tapi kalau keluar daripada jenisnya itu yang tak boleh kita makan dagingnya, boleh tak? Tak masuk dalam kategori tersebut, hadis tersebut sebenarnya. Jadi itu yang diperkuatkan oleh Syekh Utsaimin dalam masalah atau sama kulit tadi. Jadi kita balik kepada dalil yang ini, ayatnya Allah telah berfirman dalam ayat tersebut, makanan orang yang diberikan Ahlul Kitab itu halal bagimu dan barang makanan kamu halal pula bagi mereka. Nabi SAW berbuduk dari tempat bekal seorang musyrik. Mana tempat bekal dan tempat bekas lah. Jadi bergana atau sebagainya orang-orang musyrik. Boleh tak kita gunakan mazadah? Di sini dalam bahasa Arab mazadah. Mazadah bukan tempat bekal. Kita kata susah nak faham. Yang nama bekas ataupun bergana, besin, boleh juga. Tapi bahasa kita sekarang besin. Mungkin tak guna-guna besin dulu. Dan mazadah juga daripada misalnya, kalau mazadah betul, kalau bahasa ni mazadah, maknanya daripada yang diperbuat daripada kulit yang diisi air, itu nama mazadah. Kerana orang yang, dan kalimah mazadah ni kalau kita lihat ayat dalam hadis tersebut juga banyak mengeluarkan kalimah ni, mengatakan, menunjukkan kepada kita bahawa ianya adalah, mazadah ni adalah di tazawad dihina. Maknanya tazawad, maknanya orang akan menggunakan sebagai bekalan. Air ni yang digunakan, yang dibekalkan orang pergi mana-mana, mesti buat air. Jadi suatu dinamakan bekasnya itu dinamakan mazadah. Okay. Kemudian kita lihat daripada sudut yang lain juga, mazadah itu adalah campuran. Mazadah kalimat zadah, ziyadah, tambahan. Jadi dua kulit ditambah lagi satu lagi tengahnya, maka dah ditambahkan. Itu namanya mazadah juga. Kita jadi situ kalimat keluar ni kalimat nama mazadah. Lalu Nabi SAW dalam hadis tersebut, hadis Jabir yang dilakukan oleh Ahmad dan Abu Dawud, mengatakan, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW lalu mendapatkan bejana dari tempat minum orang musyrik, dan beliau tidak mencela hal itu di atas kami. Maka Nabi SAW tak melarang, dan itu ikrar. Kita tahu dalam kaedah usul fiqh dan sebagainya, kami sengaja keluarkan beberapa faedah supaya kita tak dapat buat mukadimah. Kalau dapat buat mukadimah, kita akan mulakan semua usul fiqh dulu, kawal syekhiyah dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita tak mula, mana kita sempat untuk sentuhnya dalam bab tersebut, kita akan keluarkan. Nah, jadi apabila kita lihat daripada bab usul fiqh tersebut, misalnya kalau kita lihat daripada sudut ini, adalah Nabi SAW telah iqrar. Apa maksud iqrar? Pendalilan Nabi SAW sama ada dengan perbuatan dia, sama ada dengan pertuturannya, dan sama ada dengan ikrarnya. Jadi ikrar ini dengan persetujuan Nabi SAW, dengan diam Nabi SAW melihatnya, itu menunjukkan boleh, setuju persetujuan Nabi SAW. Nabi menyetujui dia, Nabi mengiyakannya, Nabi mengikrarkannya, itu namanya ikrar. Okay? Jadi dalam surat itu kita lihat Nabi SAW telah ikrar pada Mekah juga, dan Nabi tak pernah, tidak ada kaedah hadis satu, kita keluar sikit, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz an Rasulillah SAW. Bermakna melambat-lambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan tak boleh oleh Rasulullah SAW. Maksudnya tak boleh, maksudnya Nabi tak akan melambat-lambatkan penerangan kalau diperlukan. Kalau satu perkara ada penerangan, ada pengharaman, maka pasti Nabi akan mengatakannya pada waktu itu juga. Kerana melambat-lambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan tak boleh dasarnya. Banyak kita lihat Nabi SAW tak pernah ikrar atas kebatilan. Sebab itu daripada sudut itu ulama semua bersepakat kalau Nabi ikrar sudu menyetujuinya, berdiam, maknanya itu dipersetujuinya. Sebab itu sahabat berdalil dengan dalil ini, kunna na'zil wal Quran yanzil. Bermakna dia mengatakan kami dahulu mungkin budak-budak kanak-kanak kecil kita terangkan juga, kami dahulu mengeluarkan, kalau bersama dengan isteri, kami mengeluarkan yang ditemukan di dalam ini rahim, tapi keluarkan mani tersebut di luar semasa Al-Quran itu turun. Nabi berkata demikian, sahabat berdalil demikian, kerana apabila Nabi tahu mereka buat demikian, Nabi tak larang inzalnya mereka, maka menunjukkan bahawa inzal tersebut boleh, bukan dikira sebagai melanggar qada dan qadar atau sebagainya yang kurang tawakkul, sebagai tidak bermakna demikian. Sebagai mungkin berdalil, kita redha je lah, kalau tadi jadi orang lain sudah, tapi boleh tak kita keluarkan? Nabi kita kata boleh, dasarnya boleh. Kenapa? Nabi SAW mengikrarkannya dengan ikrar Nabi. Jadi sahabat sendiri berdalil dengannya, maka menunjukkan itu dalil yang kuat. Kurnia na'zir wa Qur'an yang kenapa? Apabila Qur'an masih lagi turun, diturunkan, bermakna wah, Nabi masih ada, wahyu masih diturunkan, pembetulan masih boleh dibuat. Dan Nabi itu kalau mendiam, berdiam, dia tidak masuk, tidak ada di situ apa kita lihat penduduk teguran dan sebagainya, maka menunjukkan bahawa ini dibenarkan, tak ada masalah. Kenapa tersebut dapat dijawab bahawa hal ini ketika Islam berkuasa dan tidak ada pembicaraan padanya? Jawapan ini terdapat dalam asyarah ini penerangan. Hal itu berdasarkan bahawa ketika umat Islam menguasai harta kaum musyrikin, maka hal itu bersih dan tahu kami tidak berpendapat demikian kerana tidak ada dalilnya. Tetapi kami katakan makanan orang-orang kafir suci dan yang dikuasai kaum muslimin dari harta mereka pada dasarnya suci, bukan berarti suci lantaran dikuasai, dan jika hal itu dapat diterima maka dari dalil lainnya sudah cukup. Dia berkata bahawa makanan mereka suci dan dikatakan bahawa harta mereka suci, mana boleh berdasar hati rapasan misalnya tanpa perangan, harta itu suci, mana boleh digunakan, tidak dikira kembali mana sebagainya. Tapi bukan bermakna apabila kita kata dah harta suci kita berperang, kita rebut harta mereka sebagainya. Tidak. Bahkan cara pembahagian ini itu haruslah dilakukan oleh seorang ketua amir misalnya. Dan yang dibahagikan. Dan bukan semua orang boleh mengambil harta rampasan dengan demikian saja. Dan yang berhakkan dan sebagainya. Itu adalah satu permasalahan yang kita telah yang kita boleh masuk dalam bab yang lebih lanjut dalam buku ini. Yang itu lebih khusus insyaAllah berkaitan dengan faid, saham dan sebagainya, mana harta ghanimah, harta rampasan, harta dapatan, dan juga misalnya apa namanya pembahagian dan sebagainya, bagaimana dilakukan sebagainya. Itu ada permasalahan yang lain. Tapi kita kata sini bahawa apabila makanan orang mereka berhujah, muncul ke dalam keadaan kita berkuasa. Tapi sebenarnya tidak demikian. Bahawa Nabi SAW mengatakan ayat yang tersebut menunjukkan bahawa ini ilmu umum. Dalam semasa peperangan ke, keluar waktu peperangan ke, masih lagi kita halal bagi kita untuk makan makanan ahli kitab. Sebagaimana Nabi SAW memakannya, makan daging yang dia disiapkan oleh seorang Yahudiah yang mana meracuninya. Kita dah terangkan kajian lepas. Ahmad meriwayatkan daripada hadis Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh seorang Yahudi kepada jamuan makanan roti yang terbuat dari gandum yang telah berubah. Dalam Al-Bahar dia berkata, seandainya makanan mereka haram, nescaya beliau menyuruh untuk menjauhinya lantaran minimumnya jumlah kaum muslimin ketika itu, mana sikitnya jumlah muslimin pada waktu tersebut. Dan banyaknya mereka menggunakannya pasti tidak lepas dari pakaian dan makanan mereka. Kebiasaan semasa ini perlu adanya penentuan hukum. Mereka berkata, hadis Sa'labah tidak berarti dimakruhkannya makanan pada berjalan mereka lantaran kotoran, kerana jika najis, beliau tidak akan mensyaratkan ketiadaan yang lain. Sebab bejana yang bernajis dan juga benda lainnya setelah menghilangkan najisnya adalah sama-sama tidak bernajis. Atau untuk menutup kemungkinan agar tidak jatuh kepada haram atau kerana ilmu najis lantaran api dimasak di dalamnya bukan kerana makanan mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad dengan lafaz, sesungguhnya kami hidup di sekitar ahli kitab dan mereka memasak babi dalam panci mereka dalam bejana mereka, minum khamar dalam bejana mereka, maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendapatkan yang dapatkan yang lainnya. Maksudnya suruh cari yang lainnya. Lafaznya kita pergi berlafaznya lagi senang. Hadis sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut mengatakan, Inna nujawiru ahli kitab وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فارخذوا أو غسلوا بالماء وكلوا واشربوا. Jadi lafaz yang lebih panjang yang lebih sempurna adalah demikian. Ini terjemahannya kurang sempurna ya. Jadi lafaznya begini yang bermaksud, sesungguhnya kami berjiran dengan ahlul kitab dan mereka memasak dalam bekas-bekas mereka ataupun dalam periuk-periuk mereka khinzir, babi, dan minuman di dalam bekas-bekas mereka arak. Maka Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kamu mendapati selain padanya, maka makan dan minumlah di dalamnya. Maka makan dan minum dalam selain daripada yang ada. Sekiranya wa in lam tajiduha atau tajidu ghairaha, kalau kamu tak dapat selain daripadanya, mana cari lagi tak dapat melainkan itu saja yang ada, maka Nabi mengatakan farhubuha atau dalam ayat farfasiluha, maka bermaksud maka sucilah, bersihkanlah ini bilma dengan air, kemudian makan dan minumlah. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa orang-orang ahli kitab ini pelarangan terhadap makan dalam bejana-bejana mereka bukanlah pengharaman secara mutlak. Mana tak boleh langsung pegang, tak boleh sentuh, tak boleh, tak ada illah, tak ada sebab. Tidak ada bersebabnya. Dan pertama sekali adalah Nabi SAW memberikan perintah untuk jauhkan daripada ini. Sekiranya tidak dapat, maka barulah pergi kepada ini. Tapi bukan terus makan begitu. Haruslah dia dibersihkan dahulu, disuci dahulu. Dan sini ada orang bertanya, adakah disuci sertu dahulu? Dia tak perlu sertu dahulu. Ini ada pendapat yang mengatakan bahawa perlu sertu kerana mereka makan babi dan sebagainya. Dalam masalah ini mereka makan anjing, kita kata mungkin kita ada wajar lah. Tapi makan babi kita lihat daripada sudut dalil yang lebih khusus. Kita katakan bahawa yang rajin Allah Ta'ala alam, Dia tidak sama seperti anjing. Tidak sama seperti anjing. Tapi walaupun kejijikannya mungkin lebih, tapi tidak boleh kias dalam masalah tersebut. Kerana kalaulah kita katakan Nabi SAW mengatakan yang ringan lalu yang lebih berat lebih teruk, tapi kita katakan di situ ada permasalahan. Kerana bagaimanakah kita boleh mengkadarkan bahawa babi lebih buruk daripada anjing daripada semua sudut? Sedangkan anjing pun kita lihat ada orang tak melihat ni satu kejijikan sebagainya. Jadi di situ kita katakan bukan dasar itu yang menjadi hukum. Kerana dia adalah perutang pertama sekali, dia adalah daripada wahyu Allah Ta'ala mengatakan ini. Bahawa anjing dia punya jilatan itu haruslah terkena dengan bejana-bejana diri kita dan sebagainya, haruslah dibersihkan dengan penyentuhan yang dimaklumi, iaitu dengan penyucian wadah najis yang mughallabah, yang dalam istilah kita najis mughallabah, maka dibasuhkan dengan 7 kali bersihan, salah satu dari kali-kali ini dengan tanah, dan riwayat 8 kali satu daripada dengan tanah. Baik, hadisnya yang pertama mutlak, sedangkan ini muqayyad. Dengan bejana di dalamnya dimasak dan diminum apa yang telah disebutkan, maka yang mutlak ditinggalkan dan mengamalkan yang muqayyad. Adapun ayat maka najis menurut bahasa adalah dianggap bahawa maknanya adalah yang bernajis kerana mereka disertai kemusyrikan yang sama dengan najis. Juga mereka kerana mereka tidak bersuci, tidak mandi dan tidak menjauhi berbagai najis yang bercampur dengan mereka. Olehnya itu maka dipadukanlah antara hadis itu dengan ayat Al-Ma'idah dan hadis tersebut sesuai dengan hukumnya. Dan ayat Al-Ma'idah lebih jelas maksudnya. Daripada kita lihat, sebelum kita teruskan ini, kita harus sentuh apa yang didalilkan oleh Zahiriyah atau Imam Ibn Hazm dan sebahagian yang mengikutinya dengan berdalil bahawa dia ayat innamal musyrikuna najasun. Adakah benar kita katakan bahawa orang-orang musyrik ini najis? Kita sentuhnya, kita harus basuh tangan kita? Tidak. Dan itu menunjukkan kepada kita bahawa yang dimaksudkan dengan najis ini ada dua macam. Najis yang dinamakan sebagai hakikiyah dan hukmi, atau ini baik itu najis yang lain dalam bab tersebut. Okay, kita berkata najis maknawi dan najis yang dinamakan sebagai hissi. Hissi atau maknawi. Yang dimaksudkan dengan hissi ini najis yang betul-betul kita nampak, kita rasa dan sebagainya, itu najis. Yang kita tak boleh, kita boleh sentuh, kita harus basuh. Dan apabila ada pada ini, kita harus bersihkan. Itu namanya najis yang hissi. Yang boleh dirasa, yang kita rasa, apa, kita nampak dan sebagainya, itu namanya hissi. Kerana dapat dirasa oleh hawas kita yang lima. Kita boleh rasa dengan panca indera kita. Tapi manakala najis yang maknawi adalah seperti ini. Dan ini menunjukkan bahawa najis ini ada dua macam banyak. Di antaranya hadis ini, kerana kita semua ijma' ulama mengatakan bahawa manusia itu, mayat manusia, bangkai manusia tak najis. Kalau bangkai dia tak najis, takkan yang hidup najis. Jadi bangkai manusia, kalau bangkai semua mati, mati najis kan? Nabi SAW bersabda bahawa bahawa dalam ayat menerangkan bahawa bahawa bangkai itu adalah najis. Ialah dalil yang masyhur uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kita maitatan, dua bangkai dan dua darah. Dan kalau diringankan dan dihalalkan, maka yang lain bolehnya tidak dihalalkan. Maknanya tak dihalalkan adalah dia adalah najis untuk tak boleh kita makan. Baik, kita balik pada ni. Tentang najis boleh tak dikaitkan dengan pengharaman, dikaitkan dengan najis dan najis dekat dengan pengharaman, itu kita akan bincangkan nanti. Dia adakah selazimnya, kalau kita kata benda itu haram, maknanya dia najis, atau benda itu kita kata dia najis, maknanya dia haram. Adakah selazim, kita akan pergi balik nanti, kalau sempat. Kemudian kita balik pada ayat tersebut, innamal musyrikuna najis, bahawa semua orang-orang musyrik itu najis. Sedangkan kita sedar bahawa Allah SWT mengatakan bahawa nisa ahlul kitab itu atau wanita-wanita ahlul kitab juga halal bagi kita. Kalau halal bagi kita, macam mana pula? Sedangkan kita tahu mereka ni musyrik juga. Kalau kita balik dari dalil tersebut, jadi menunjukkan kepada kita bahawa kita bukan apa makna apabila dia kita apabila Allah SWT mengatakan dia najas, itu najas hissi. Dia tidak tersalin bawah ke demikian yang rajihnya. Kerana kita dibenarkan bersalaman, kita lihat Nabi SAW juga tak ada pun kita nak menyentuh dalam kehidupan dia sesiapa yang memegang seseorang yang seorang yang tidak beriman, maka harus suci tangannya dan sebagainya. Tidak ada demikian. Jadi dengan itu kita kata ayat ini kita harus tafsirkan dengan sebaiknya. Padahal tidak boleh ditafsirkan secara zahir seperti mana yang Ibn Hazm mentafsirkannya demikian. Kedua, kita lihat Allah SWT berfirman innamal khamru wal mai innamal khamru wal maisir wal azlam wa ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Dalam ayat tersebut rijsun juga, ada ulama mengatakan rijsun juga ada makna dengan najis. Jadi adakah makna rijsun itu najis, makna najis semuanya? Kita lihat bahawa dia tidak demikian, bahawa dalam apa disebutkan itu dia bukan najis. Arak itu ada khilaf ulama berkaitan dengannya. Kemudian memain memain nasib misalnya, adakah kita kata itu semua perbuatan itu najis ain atau hissi? Kita kata semua segeri bahawa itu tak hissi. Jadi dengan itu apabila mereka berdalilkan juga bahawa khamr itu adalah najis hissi, diperkisahkan selama khamr atau arak itu apabila dikatakan sebagai sebagai najis, kenapa? Dalilnya diharamkan menggunakan penggunaan berjana-berjana ahli kitab, kerana mereka menggunakan untuk minum arak. Jadi kerana minum arak-arak, jadi arak itu najis. Sebab itu dilarang menggunakannya. Jadi dengan itu mereka berdalil bahawa arak itu adalah najis. Kita kata kalau aku gunakan cara begini, kita kata tidaklah begitu kuat untuk dijadikan dalil. Pertama kita katakan dalil tersebut tidak kuat kerana apa? Kerana khamar itu kita pergi pada hadis yang, atau kita pergi pada pembacaan kita terhadap satu pendapat yang mengatakan bidasan kepada ulama berkaitan dengan pendapat demikian mengatakan arak itu najis. Di antara Syekh Husaini sendiri lah, kita yang ringan, yang senang untuk faham kerana tak perlu kita bincangkan panjang-panjang. Syekh Husaini mengatakan bahawa semasa apabila datang pengharaman arak tersebut, kita tahu bahawa Nabi SAW apabila suruh sahabat menyampaikan tentang pengharaman arak ini, ada sebagian sahabat kita lihat sedang minum, sedang nak masuk mulut dan sebagainya, sedang apa dan sebagainya, semua mereka terus tinggalkan. Jadi bukan saja tinggalkan ya. Jadi kita lihat apa mereka buat. Kita lihat mereka pecah-pecahkan apa kita kata bekas-bekas arak mereka. Sampai dalam perawi mengatakan bahawa di kota Madinah itu arak-arak mengalir seperti longkang. Itu banyak. Dan kalaulah misalnya disebut, kalaulah ini sebagai najis, sudah terjelas disebutkan tentang hukumnya di situ. Kalau dia najis, kalau terkena misalnya bila orang dah banyak sangat arak tersebut berjalan dan tentu terpelecek dan sebagainya, maka sepatutnya dia ada hukum tentang pembersihan dan sebagainya, maka tidak ada di situ. Jadi kalau kita lihat pada sudut itu menunjukkan bahawa ini bukanlah najis hissi tetapi najis maknawi. Begitu juga kesyirikan. Sebab itu Allah SWT menerangkan dalam ayat Inna Allah yuhibbut tawabin وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tawabin, yang sentiasa menyucikan, yang sentiasa kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Dan يُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ, orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Mensucikan daripada apa? Ulama menerangkan mensucikan daripada kejidikan atau kesyirikan. Pada kesyirikan ini satu kejidikan, satu benda yang sangat apa, sangat hina dan sebagainya. Kemudian kita lihat Nabi SAW apabila kita lihat dalam masalah tersebut, Nabi daripada sudut tersebut kita kejijikan maupun menjauhkan daripada kejijikan itu, Nabi SAW tidak menerang kita balik kepada tadi. Mana saya terisak terganggu sikit maknawi, okay. Jadi apabila kita katakan bahawa ini adalah najis maknawi, najis maknawi ini tidak bermakna dia harus dicuci. Dan apabila Allah telah menerangkan ayat tersebut, Allah cinta kepada orang yang sentiasa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, mutatahirin, maka ulama menerangkan dia yang paling pertama masuk dalam ayat inilah yang mensucikan dirinya daripada kesyirikan, dan yang membersihkan diri daripada sifat-sifat yang buruk, dan juga membersihkan anggota badannya daripada najis dan hadas. Itu dikatakan daripada surat tersebut, maksud ayat yang mengatakan mutatahirin. Jadi kita balik kepada, dan apa boleh dikatakan muqayyad dan mutlak? Apa maksud muqayyad dan mutlak? Apa mana? Siapa dah belajar muqayyad mutlak? Okey. Apa boleh dikatakan tentang muqayyad dan mutlak? Muqayyad, kita kira mutlak. Mutlak ialah hadis itu Nabi tidak ikat dengan sesuatu syarat atau sebagainya. Itu namanya mutlak. Umum. Dan umumnya terlampau kita kata tidak ada di situ ikatan, sekatan dan sebagainya. Dan apabila dia namakan sebagai muqayyad, dia diikat dengan syarat-syarat atau dengan cara-cara atau sebagainya, itu maka dia muqayyad. Sebab itu dalam ibadah ni ada seperti zikir, kita ada zikir mutlak, zikir muqayyad. Ada zikir yang Allah menyuruh kita berzikir dengan mutlak, dan ada pula zikir yang Allah menyuruh kita dengan zikir yang muqayyad. Muqayyad maknanya apa? Secara terikat dengan sesuatu keadaan, bilangannya, dengan caranya dan sebagainya, maka itu namakan muqayyad. Okey. Dan kita ada kaedah mengatakan mutlak itu kalaulah ada dalil yang kita kedepankan adalah dalil yang muqayyad. Kalau ada dalil umum dan mutlak dalilnya, kemudian datang dalil yang muqayyad, maka kita ambilnya sebagai syarah kepada dalil yang tadi mutlak tadi. Jadi kita katakan, kita ada kaedah bahawa dalil mensyarahkan dalil. Al-Quran mensyarahkan Al-Quran. Ada satu tempat Allah menerangkan dia secara umum, maka dikhususkannya. Ada tempat Allah kata mengikatkannya, melerai kannya, lalu diikatkan di satu tempat yang lain. Maka itulah maksud dengan sebagai, dimaksudkan sebagai muqayyad dan mutlak. Kalau kita dengar kalimah itu, kita tahu bila apakah maksudnya. Pembelajaran ini dalam usul fiqh juga, muqayyad, mutlak. Jadi kita lihat banyak kita yang diterangkan di sini, betul banyak maksud dalam bab yang kita kata muqaddimah dalam pembelajaran ini, pelajaran usul fiqh. Nah, ada pula kita kata bahawa tidak ada bermakna kita mempelajari usul fiqh, kita harus dalam mempelajari secara keseluruhan. Dasar-dasar yang asas penting untuk kita faham apa bila ulama mengatakan, kita faham apa yang dimaksudkan. Adapun ayat makna hadis menurut bahasa adalah dianggap kotor, lebih umum dari pengertian menurut syariat. Ada yang berpendapat bahawa maknanya adalah yang bernajis kerana mereka disertai kemusyrikan yang sama dengan najis. Juga kerana mereka tidak bersuci, tidak mandi dan tidak menjauhi berbagai najis yang bercampur dengan mereka. Olehnya itu maka dipadukan antara hadis ini dengan hadis Al-Ma'idah, dan hadis-hadis tersebut sesuai dengan hukumnya, dan ayat Al-Ma'idah lebih jelas maksudnya. Jadi itu daripada sudut yang telah kita sentuh, bahawa daripada ayat, daripada hadis yang, daripada hadis yang dibacakan tadi, boleh kita ambil bahawa kalaulah bekas-bekas bejana-bejana ahlul kitab ini dilarang kita menggunakannya, apakah pula atau apakah hukumnya pula bejana-bejana orang-orang musyrikin yang lain ataupun kufar yang lain? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Saya ingin contoh lagi, saya kisah apa daripada hadis yang kita dapat di, sekiranya berjana-berjana ahlu kitab kita dilarang menggunakannya, kita elakkan daripada menggunakannya, melainkan kalau tidak ada, tak ada yang lain, maka barulah kita gunakannya. Maka kalaulah berjana itu daripada kaum kufar yang lain, macam mana pula hukumnya? Sama saja. Apa dah, apa lain? Kitab dia pernah diterangkan, dikenalkan dengan Tuhan, lalu menyebutkan ni atau apa. Tapi yang lain pun tak ada no experience of that. Okey, jadi apa kita katakan di sini? Kita kata kekufuran ni, kita ada kaedah kan, al-kufru mila wahidah. Kekufuran ni satu agama yang satu lah. Kerana apa, pertama dalam pengiktirafan kepada tauhidillah, mereka tak mentauhidkan Allah. Jadi semua satu dalam tak mentauhidkan Allah. Itu maksudnya. Dan seperti tadi kita lihat daripada kadar apa mu'amalah kita dengan pihak-pihak kufar pula. Di antara mereka ada yang Allah SWT membenarkan kita bermu'amalah sehingga kita boleh mengambil makanan-makanan mereka, sehingga kita boleh makan makanan mereka, dan juga sehingga kita boleh bernikah dengan wanita-wanita mereka. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa di situ ada perbezaan antara ahli kitab dan juga kufar biasa yang lain. Jadi dengan demikian menunjukkan kepada kita, kalaulah dilarang ahlul kitab berjana-berjana mereka, kalau kufar yang lain macam mana? Lebih-lebih lagi tak boleh. Itu aula. Ini namanya kias aula. Okay, faham kan? Kenapa kita kata, kita tekankan demikian? Kerana menunjukkan kalaulah keringanan yang diberikan kepada ahlul kitab tidak diberikan dalam demikian, melainkan setelah tak dapat, maka lebih-lebih lagi lah kalaulah dia bukan ahlul kitab. Faham? Baik. Dan pelarangan atau larangan yang dilarang kita menggunakannya adalah, adakah kita kata kerana sebab makanan mereka tak boleh dimakan? Bukan demikian. Tapi kerana sebahagian daripada apa yang mereka lakukan, daripada memasak di dalamnya, menggunakan perkara-perkara yang kita dilarang untuk makannya, seperti penggunaan dalam masak babi, penggunaan dalam apa, dalam minuman yang dilarang kita minumnya dan sebagainya. Okay. Cuma dari situ kita dapati bahawa kita meninggalkannya sebagai ihtiyatan. Ihtiyatan di sini apa? Secara mengambil langkah selamat. Tak boleh kita pergi dekat badannya, menggunakan bekas-bekas mereka, kerana lebih selamat lagi. Selamat bagi apa? Bagi agama kita, bagi pemakanan kita. Pemakanan adalah agama kita juga. Kerana apa? Sebab kalau orang tak mengisah, memberi kisah terhadap apa, terhadap makannya, makannya, kita agamanya akan lemah. Kenapa lemah? Kerana doa-doa semua tak makbul. Kenapa? Kerana dia makan benda yang haram. Dan sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda keadaan, menerangkan keadaan orang yang tercampur dalam dia, terdapat dalam dirinya ini, semua sebab-sebab diterima doa. Lagi menerangkan seorang yang datang dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan diangkat tangannya, dalam keadaan dia apa? Dia berdoa, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Lalu Nabi SAW bersabda, Wa makaluhu haram, wa masyrabuhu haram, wa ma'awa wa malbasuhu haram wa anna yustajabulah. Dan sedangkan pula makanan apa, minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, bagaimanakah dia nak dapat penerimaan itu? Jadi ulama mengatakan, Syekh Husain terutama telah mengatakan, sehingga saya tengok ini, bahawa beliau mengatakan bahawa lihatlah bagaimana orang Badui ini, dia dalam keadaan musafir. Dari sudut lafaz itu menunjukkan dia seorang musafir. Kerana pakaian yang kusut masai dan keadaan yang menunjukkan dia dalam safar, perjalanan jauh. Orang yang berjalan jauh selalu tak kisah tentang keadaan dia. Kemudian dia buat apa? Dia doa angkat tangan. Ulama menerangkan, okay, doa angkat tangan apa hukum ya? Bidah. Ha, ini kita tengok dulu. Bila doanya? Ha, dia tanya. Adakah semua doa angkat tangan bidah? Kita kata tak semestinya. Doa, doa kita lihat, kalau lepas solat angkat tangan, memang sikit-sikit kata benda itu adalah benda yang boleh bawa kepada bid'ah, melainkan orang itu jahil. Maknanya jahil, tak tahu, dia ingatkan orang kata itu sunnah yang dilakukan. Sebab kita kata tidak semua kaedah, kita kurang kaedah, tidak semua pelaku bid'ah mubtadi', dan tidak semua pelaku syirik musyrik, dan tidak semua pelaku bid'ah, pelaku kefasikan fasik. Ini kena pindah jelas. Banyak dari dalil yang kalau nak bincang, nak berdebat, tak ada masalah sih dalam debat semua itu sebut. Tapi bukan sekarang. Sekarang sebab akidah-akidah. Tapi kita kata di sini adalah bahawa adakah angkat tangan itu bidah? Bahkan kita kata sunnah ke? Kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, sebagai contoh hadis yang Nabi SAW kata bahawa Allah SWT malu sekira seseorang itu angkat tangan lalu tidak dikabulkan, dikembalikannya sifra kosong balik saja, Allah malu dia tak berikan. Pasti siapa doa confirm dapat, melainkan dia kata dah ada doa tak dapat, maka memang tak dapat. Itu kita tahu ada dalil-dalil yang berkaitan dengan ini. Jadi ulama menerangkan bahawa asal doa, kita balik pada asal, asal doa adakah ada tangan atau tidak, di situ ada dua pendapat ulama. Kita cakap tentang yang apa yang tepatlah. Sebab yang mengatakan asal angkat tangan, asal berdoa angkat tangan, melainkan dalil menunjukkan tak angkat tangan, maka tak angkat tangan. Ada mengatakan bahawa asal angkat tangan dalam berdoa itu asal berdoa itu tidak angkat tangan, melainkan ada dalil yang menunjukkan ada angkat tangan, maka angkat tangan. Fine, ini dasar eh. Jadi dua dasar ini kalau kita lihat semuanya balik kepada dalil. Dasar ini balik kepada dalil. Maknanya apa yang dia tahu pun Nabi tak angkat pada waktu ini, bagi pendapat yang berdua ini, dia tak angkat. Cuma beza dasar ni, dasar ni salah. Dasar ni berbeza. Maksudnya apa? Satu berkata asal doa angkat tangan. Ada satu kata asal doa tak angkat tangan. Jadi asal tu yang berbeza. Apa dalilnya? Dengan dalil mereka lah kita kata. Tapi kalau kita nak lihat bahawa das yang Rabbi Rajih Wallahu Ta'ala Alam adalah asal doa angkat tangan, melainkan kalau tak ada dalil yang menunjukkan tak boleh angkat, tak, tidak lagi angkat, maka tak angkat. Sebagai contoh yang Nabi tak angkat tangan bila? Lepas solat sujud memang tak angkat tangan. Kenapa angkat tangan sujud? Tak usah kan. Sujud tak boleh. Out of the question. Selain daripada sujud, bila Nabi angkat tangan? Maaf, kita dengar. Bila Nabi tak angkat tangan sebab berdoa? Lepas azan. Okey, lagi? Aywa, masa hari Jumaat. Imam imam berkata, Barakallahu li wa lakum fil Quran lazim. Kita macam mana? Angkat tangan? Ya. Kita tak, kita doa. Amin boleh? Boleh tak kita kata amin? Boleh kita kata amin. Tapi angkat tangan tak? Kita kata tak angkat tangan. Sunnah ni tak angkat tangan. Kenapa? Kerana Nabi tak lakukan ni kan? Tak ada dalil menunjukkan Nabi lakukannya. Jadi kita tak angkat tangan waktu tersebut. Dasar yang kedua pula, dia kata doa asal doa tak angkat tangan. Jadi apa tu yang hujah? Mereka ada dalil menunjukkan Nabi angkat tangan. Jadi apabila dasarnya tak angkat tangan, maka semua doa tak ada tangan. Mereka ada dua, dia jumpa dalil, Nabi doa kat tangan, bukan kat tangan. Itu dasar bidat kedua-duanya. Kedua-duanya ini kita tak boleh kata ini muktad, benda bidat, ini tak bidat, tak, semua kita sama dalil. Jadi kita tak perlu tak kata dalam masalah tersebut. Cuma kita katakan di sini, balik tadi, mana saya masuk, belum semasuk ni, apa saya kira kata tadi? Sebab kalau kita dah terkeluar sahaja jauh sikit, dia siapa yang akan ingat-ingatkan saya? Ya? Okey, sebagai kita kata ihtiyat, sebagai berjaga diri, kita tak lakukan tadi. Saya tak dapat gabungkan lagi, maafkan saya, saya terlepas. Tapi saya akan ulang balik mana yang semula tadi, bahawa kita lihat bahawa Nabi SAW melarangnya. Kalaulah orang-orang ahli kitab tak boleh, maka lebih bila aula lagi orang musyrik tak boleh. Jadi orang-orang musyrik ini kita lihat daripada sudut Allah SWT memuliakan daripada satu kekufuran. Bahawa kufur walaupun walaupun dia milah wahidah, dia adalah satu, Nabi SAW adalah agama yang satu. Maksud di sini dengan ketauhidan, dia kena tak mentauhidkan Allah yang layak disembah sahnya. Jadi poin yang diterangkan ini adalah apabila mereka tak mentauhidkan Allah, kita kata samakan mereka hukumnya, mereka semua sama kategori, tidak sama kategori. Kerana Allah SWT telah membezakan antara mereka ini ahlul kitab. Jadi kita harus membezakan juga bahawa mereka ahlul kitab ini lain kedudukannya. Pada peringkat awal kita lihat orang-orang yang beriman digalakkan, mereka ni beratifah, beremosi. Kalau orang-orang ahli kitab menang, dia gembira. Kalau berjaya, dia bergembira. Kerana apa? Pada waktu sebab kita adalah persaudaraan dalam samawiyah, lebih kuranglah kalau istilah yang diorang gunakan. Tapi sebenarnya saya kata, tetap kita kata bahawa persaudaraan itu tidak tepat kerana Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, bahawa orang yang beriman kerana dia yang bersaudara. Jadi kita boleh kita berhujah juga Ustaz, sebab kata kita ni persaudaraan dalam insaniah. Maksud kita tak boleh. Dalam kita kata bahawa yang persaudaraan itu hanyalah Allah yang mempersaudarakan kita. Jadi apabila Allah mempersaudarakan hanya orang beriman, kita bersaudara. Jadi ada pilihan, kita kata dalam ahlul kitab ini ada dibezakan kedudukan mereka, maka diberikan pengecualian pada sebagian makanan mereka, makanan-makanan mereka diberi pengecualian, maka kita dibenarkan makannya. Wanita-wanita mereka dibenarkan kita menikahinya, maka kita dibenarkan untuk menikahinya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa itu perbezaan antara ahli kitab dengan Quraisy yang lain, sama apa kufar yang lain, maafkan saya. Jadi kita balik kepada tadi, apa yang daripada hadis yang boleh, daripada hadis ni berapa yang kita boleh dapat? Sekiranya kita tidak dapat selain daripada apa yang ada di depan kita, iaitu bekas-bekas berjana-berjana mereka ahli kitab, maka kita dibenarkan setelah kita membahasnya. Dari sini dapat kita keluarkan dalil bahawa kita sebenarnya tidak ada, walaupun kita tidak katakan bahawa mereka adalah saudara kita, tetap kita dibenarkan untuk bermuamalah dengan mereka. Daripada dalil ini menunjukkan kita masih bermuamalah dengan orang-orang yang tidak selain daripada yang beriman. Dan dengan itu kita lihat kita dapat dan dibenarkan, bahkan dibenarkan kita untuk saling menukar-nukar kemanfaatan, kemaslahatan kepada orang-orang kufar. Dan itu adalah sebagai satu muamalah yang biasa yang kita selalu lakukan sebagainya. Dan daripada ini juga adalah kita lihat bagaimana, kalau kita lihat itu dasar syarak. Dasar syarak apa? Sebaik mungkin keberadaan kita jauhkan diri daripada perkara yang boleh membawa kepada kesyubhah, perkara yang boleh bawa kepada kesangsian. Jadi kita kata benda tu kalau kita nak makan pun kita rasa macam 2-3 kali kita harus fikir dan sebagainya. Di tempat mereka, di berjalan-berjalan mereka. Kerana kita tahu mereka ada perkara yang mereka lakukan mungkin tidak bertepatan dengan apa yang ditunjukkan oleh syariah. Jadi dengannya menunjukkan kepada kita agar kita berhati-hati. Dan dari situlah ulama mengatakan bahawa ini dasar yang konsisten. Kita kalau kita berada, kita nak pergi satu tempat, tempat tu ada fitnah, dekat tapi cepat dan sampai, maknanya kita shortcut, kita kena jalan satu tempat yang mungkin ada fitnah, satu tempat pula tak ada fitnah tapi jauh sikit, makan 10 minit lambat lagi, di mana kita ambil? Kita ambil lah 10 minit lambat lagi. Kenapa? Kerana kalau kita jalan perjalanan ini akan kita dekat kepada fitnah. Bahkan dasar yang lain juga, dalil yang lain, Nabi SAW mengatakan apabila kamu dengar Dajjal turun, maka jawab larilah jauh-jauh daripadanya. Kerana seorang yang rasa dirinya beriman, apabila dia berkedepan, dia berhadapan dengan Dajjal, maka dia terus jadi pengikutnya. Dia rasa, tak nak, ni iman aku kuat, aku tak masalah. Pergi saja tengok fitnah Dajjal, terus dia jadi pengikutnya. Jadi sebab itu kita dasarnya ialah kita jauhkan diri daripada mawatinul ribah. Ribah ni mana yang menyangsikan, yang boleh membawa kepada fitnah dan sebagainya. Itu dia dasar tersebut. Dari ini juga kita dapat mengeluarkannya. Baik, kita pergi pada hadis yang lain. Kalau nak keluarkan dari dalil ini apa faedah-faedah banyak sekali. Kita lihat. Tadi kita pergi dari dalil yang lain daripada An'um Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin. Nabi sabda Imran, ini hadisnya. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk dan para sahabat bersama para sahabatnya berwuduk dari bejana seorang perempuan musyrik. Jadi kita lihat di sini, adakah bejana orang musyrikah pula boleh tawadda'u, mana berwuduk. Kita pergi pada hadis tersebut. Imran bin Husain adalah Abu Nuzayd Al-Khuzai Al-Ka'bi, masuk Islam pada perang Khaybar. Ia tinggal di Basrah hingga meninggal dunia pada tahun 52 atau 53 Hijrah. Dia termasuk sahabat yang paling mulia dan ahli fikir. Penjelasan kalimah bahawa Nabi SAW bersama para sahabatnya berwuduk dari bejana, iaitu tempat bekal atau tempat simpanan berisi air terbuat dari dua kulit ditambah yang ketiga agak lebih luas. Ini saya sebut tadi. Mazadah. Kalau dinamakan mazadah, ada orang kata dia mazadah, dinamakan mazadah kenapa? Kerana tadi, dua kulit, dia letakkan tengah-tengahnya, tambahkan satu lagi kulit yang lain, jadilah dia mazadah, ditambahkan. Dan mazadah juga daripada kalimah tazawwadu, zawwada. Mana zawwada, sebagaimana Allah kurang, fatazawwadu fa'inna khaira zadid, taqwa. Maka, berbekal-bekalah kamu. Dan sebaik bekalan kamu adalah taqwa. Jadi, air ini adalah merupakan bekalan bagi manusia. Jadi bekas yang kita lihat mazah dan digunakan mak ini untuk menunjukkan bekas. Jadi bekas untuk kita berbekal, itulah yang lebih diutamakan adalah air, pengisian air dalam ini. Jadi itu daripada surat tersebut. Tafsir hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan beberapa lafaz. Di antaranya bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam mengurus Ali radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lain bersamanya pada salah satu perjalanan beliau. Lalu mereka kehabisan air. Maka beliau bersabda, pergilah kalian berdua mencari air. Lalu keduanya berangkat dan menemui seorang perempuan di antara kedua jalannya atau tempat berbekalan yang terbentang dan penuh air di atas untuknya. Lalu keduanya bertanya kepadanya, di mana air? Dia menjawab, kemarin saya menjanjikan akan mendatang air untuk saat ini. Keduanya berkata, pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ucapannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh bejana, kemudian beliau menuangkan dari kedua mulut tempat pembekalan tadi, lalu menyuruh kepada manusia, minumlah dan berilah minum. Maka minumlah di antara mereka yang ingin minum dan memberikan minuman siapa yang dikendakinya. Dalam hadis tersebut terdapat tambahan dan mukjizat nabawiyah. Dan hadis ini kita lihat ini juga ada mukjizat nabawiyah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya sehingga dia bertambah. Itu dilihat daripada sudut lafaz yang lebih panjang lagi. Maksudnya bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam berwuduk dari tempat bekal perempuan musyrik. Dan inilah dalil yang telah berlalu dalam syarah hadis Abu Sa'labah mengenai susinya bejana kaum musyrikin. Juga menunjukkan atas susinya kulit bangkai dengan disamak kerana kedua tempat bekal tersebut terdapat daripada kulit haiwan sembelihan orang musyrik. Sedangkan sembelihan mereka adalah bangkai. Jadi dalil tadi menunjukkan bahawa bekalan-bekalan tadi itu daripada kulit. Kulit itu juga bagaimana kita tahu kalau disamak suci dia. Jadi kerana walaupun kita tahu dia disembelih oleh seorang atau dia disembelih ataupun tak disembelih oleh seorang musyrik, musyrik dia tak sembelih kita tahu kan, tapi mungkin dia kata itu nama sembelih lah, kita kata itu pembunuhan dan sebagainya yang digunakan. Kalau mereka tidak melakukan secara sembelihan yang disyarak, kita kata jadi mayat, jadi bangkai. Apabila jadi bangkai, kita kata najis. Tapi setelah disamak untuk digunakan untuk air, sudah pasti dia suci. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa boleh tak kita kata bahawa dia belum disamak? Tak boleh, kerana kalau dari tempat air, mesti dah disamak. Kalau tidak, bau-bau wangi masih ada, rosak air tersebut. air kalau tidak kulit kalau tidak disambak, dia akan berbau dan akan merosakkan air yang disimpan di dalamnya. Itu betul semua jelas tahu. Jadi menunjukkan bagi kita bahawa ianya pasti dah disamak. Sebagai tidak ada yang disebut, dah disamak. Kulit yang telah disamak. Kerana kalau lah jadikan sebagai bekas air, sudah pasti sudah disamak. Menunjukkan pula suci makanan orang musyrik dan perempuan musyrik tadi telah menyentuh air tersebut secara langsung yang kurang dari dua kulah. Ini dua kulah, dua kulih. Iaitu berapa? Dah belajar? Saya dah terangkan kan? Dua kulah. Jika kena tilma kulatin, fala yahmilul khabar. Kalau mak dua kulah, tidak akan dia memikul kekuturan. Dan hadis yang berikut. Kalau kita sentuhnya, kalau kita nak, kita boleh buat pesanan. Kerana mereka telah menyebutkan bahawa satu unta tidak dapat membawa air sebanyak dua kulah. Siapa yang berpendapat bahawa makanan mereka najis dan berkata bahawa air tidak bernajis kecuali dengan yang dapat merubahnya, maka hadis tersebut adalah dalil atasnya. Jadi beliau mengatakan daripada hadis ini, kita lihat daripada apa yang dibincangkan tadi, kalaulah kita lihat di sini bahawa bekas orang musyrik juga kita benarkan untuk minumnya. Tapi di sini ulama yang mempertikaikan bahawa kalaulah tak dibenarkan oleh ahli kitab melainkan terpaksa, kenapakah kita masih gunakan untuk boleh kita gunakan untuk ahli kitab musyrikin? Sedangkan musyrikah dan kalau dikadarkan dengan ahli kitab, maka ahli kitab kita diberikan peringatan lebih. Jadi di situ kita katakan bahawa permasalahan ini adalah lebih kepada permasalahan yang berkaitan dengan pengisian air. Ini air itu sendiri. Air itu, adakah air itu banyak sehingga menyebabkan air kalau banyak maka tidak memikul akan kotoran? Atau Nabi SAW dalam hadis yang lain, innal ma la yunajisuhu syai'. Dia belajar ni, hadis ni. Bahawa sesungguhnya air itu tidaklah menajiskannya sesuatu pun. Dan dalam hadis yang lain juga yang agak lemah, kita kata bahawa melainkan kalau tak berubahnya ta'amuhu wa rihuhu wa lawnu. Kalau berubah daripadanya rasanya, baunya dan juga warnanya. Maka dengan itu kita, walaupun hadisnya ada lemah dari sudut periwayatan, tapi dari sudut maknanya kita lihat ulama telah menggunakan, memakaikan dalam dalil. Bermakna kalau kita nampak ain najis, nak bersihkan macam mana? Kalau bersihkan tak hilang hanya warna, hilang hanya dia punya rasa, tapi bau dengan warna masih ada, kita kata belum lagi bersih. Kalau ada misalnya warna dan bau, tapi warna hilang, tak bersih juga. Memang menerangkan bau, kalau dah dua daripada yang tinggal hanyalah misalnya warna, maka diperingankan. Jadi mereka masih menggunakan, walaupun hadis tersebut adalah lemak, tapi dari sudut pembersihan, dari sudut cara kita melihat dari bersihkan sebelum, mereka lihat bahawa melihat pada sifat-sifat najis itu adalah diguna pakai. Jadi kalau kita nak bersihkan najis, kita lihat pada tiga keadaan tersebut. Baik, begitulah juga kalau Nabi SAW kata bahawa kalau dua pola, kalau air dua pola, tidak ada satu yang mengotori, tidak akan memikul kotoran. Jadi kalau yang memikul kekotoran, kita tahu dia akan berubah keadaannya daripada sudut baunya, dia rasa dan juga dengan dia punya warna. Itu kita lihat daripada sudut dalil yang didatangkan. Baik, daripada hadis yang telah dibacakan tadi, kita dapati bahawa boleh kita menggunakan kulit bangkai atau binatang yang mati selepas disuci daripada samak sehingga pada minuman, pada cairan. Sebagian mengatakan kita gunakan, kalau kita lihat pada pelajaran lepas, kita diterangkan tentang gunakan untuk bahan yang cair, tak boleh digunakan untuk cair, tapi boleh gunakan untuk yang tak cair dan sebagainya. Tapi di sini menunjukkan bahawa kalaulah disamak masih boleh digunakan untuk yang mengisi cecair. Di antaranya air. Daripada dalil yang terlibatkan tadi, apa yang dimaksud dengan bangkai, mayyita? Maksudnya apa? Ianya adalah bila kita kata dia bangkai, ianya adalah apabila dia mati dengan sendirinya atau mati disebabkan perbuatan seseorang atau sesuatu dengan cara yang bukan dia disuruh oleh syarak. Jadi kita kena faham, kalau kita kata maksud bangkai je, kita faham maksudnya apa. Kalau kita kata mayitah saja, kita kata maksudnya. Kalau kita kata mazbuh, lain. Tak dikatakan, kalau istilah ni, tak dikatakan binatang yang disembelih mayitah. Tak? Tetapi, kalau kita kata-kata, kalau kita pergi jumpa salat mayat, kita kata mayitah. Itu lain. Itu dalam bab lain. Kita sekarang terangkan tentang apa? Tentang mayitah daripada sudut istilah ini. Adakah dia boleh dimakan ataupun tidak? Okay, jadi permasalahan itu adalah permasalahan tadi kita katakan tentang istilah mayitah. Harus difaham, apabila kita kata mayitah, maknanya yang mati dengan tidak dijalani cara penyembelihan yang disyarakkan oleh Allah Ta'ala. Baik, kita sekarang pergi kepada hadis yang ke-21. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان شعبي سلسلة من فضة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa gelas Rasulullah, kita akan kata gelas, kita kata qadah itu macam bekas minuman untuk minum, macam mangkuk lah. Dan Nabi sallallahu gelas Rasulullah ataupun bekas minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah. Lalu beliau menempelkan pada tempat yang letak itu sambungan dari tirak. Jadi pada surat ini kita dapati bahawa kita kena balik semula pelajaran kita yang lepas berkaitan dengan larangan mas dan tirak. Apa hukum memakai atau menggunakan bekas-bekas yang diperbuat daripada emas dan perak? Haram hukumnya. Jadi kita kata dasarnya kita tahu, tapi di sini didatangkan pengecualiannya. Baik, tafsir hadis tersebut adalah dalil diperbolehkannya menempel, menampal berjana dengan perak, dan tidak ada perbezaan mengenai kebolehannya sebagaimana yang telah disebutkan. Tetapi di sini mereka berbeza pendapat mengenai orang yang meletakkan sambungan tersebut. Al-Baihaqi menuturkan dari sebahagian mereka bahawa yang meletakkan sambungan tersebut adalah Anas bin Malik, dan ditetapkan oleh Ibn Salah. Penulis berkata pendapat tersebut perlu dipertimbangkan kerana dalam Sahih Al-Bukhari pada hadis Asim Al-Ahwal, aku melihat Nabi SAW di sisi Anas telah terbelah, maka ia menyambungnya dengan perak. Ibn Sirin berkata pada ini terdapat rantai yang terbuat dari rosi. Silsilah ni rantai lah yang terbuat daripada besi. Tapi kalau min fidda, mana bukan daripada besi. Kalau silsilah yang dikatakan, selalu daripada besi. Tapi kerana dia datangkan bahawa bukan silsilah itu daripada besi, kerana dia datang min fidda, daripada perak. Jangan sekali engkau mengubah sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW, lalu ia pun meninggalkannya. Ini adalah lafaz Al-Bukhari mengandung makna bahawa kita kata ganti yang terdapat pada ucapan fasal salahu ini bifidrah kembali kepada Nabi SAW juga bisa kembali kepada Anas. Maka di sini ada perbezaan pendapat ulama, siapakah kata nama ini kembali, adakah kepada Rasulullah fasal salahu Rasulullah fasal salahu, maknanya hu tu balik kepada Rasulullah atau balik kepada Anas yang terawi hadis ni. Tak ada masalah pada surat itu, menunjukkan kalaulah Anas yang melakukannya juga, ikrar daripada Nabi SAW. Kalau Nabi melakukannya pula, maka itu jadi sunnah ataupun satu perbuatan yang menunjuk ajar daripada Rasulullah daripada sudut perbuatannya. Juga bisa kembali kepada Anas. Bagaimana yang dikatakan oleh Al-Baihaqi, akan tetapi bahagian akhir daripada hadis tersebut menunjukkan makna yang pertama. Dan bahawa gelas tersebut tidak berubah dari semula pada masa Rasulullah SAW. Saya katakan, sambungan tersebut bukan rantai yang hendak diubah oleh Anas, yang nampaknya bahawa ucapan fasal salahu adalah Nabi SAW. Ini merupakan hujah bagi yang telah disebutkan. Jadi, daripada hadis yang telah disebutkan tadi, bahawa asal daripada penggunaan emas dan perak ini diharamkan penggunaannya. Ustaz dah terangkan tentang kenapakah dilarang? Apakah hikmah pelarangan tersebut. Ada? Okey, terus kita tak. Kemudian kita kata di sini bahawa daripada hadis ini juga menunjukkan boleh kita memperbaiki. Boleh kita memperbaiki setiap apa yang telah pecah daripada kita, barang-barang yang telah pecah daripada kita. Dan dalam pembaikan itu boleh kalau kita menggunakan selain daripada bahannya, dengan menggunakan bahan seperti apa, seperti perak tadi, maka dibenarkan. Dan di sini ada hajat. Dan hajat ini bukan bermakna tak dapat benda-benda lain yang untuk menggantikan perak, bukan. Jadi kalaulah kita lihat daripada hadis ini menunjukkan bahawa bukan mereka tak dapat selain daripada perak untuk lakukannya. Itu tak menunjukkannya. Tapi kena katakan bahawa dia memang ada hajat untuk dipasang, ditampal, maka penampalan walaupun dengan perak itu tidak ada masalah. Tetapi bukanlah dengan gaya atau dengan niat atau dengan sebab kita hendak mencantik-cantikkannya dan untuk kita apa? Untuk kita menghias-hiasinya. Kalau itu sebab tak boleh. Tapi kalau sebabnya adalah kita ada keperluan dan kita lihat bahawa kita nak gunakan ini bukan sebab-sebab yang tadi kita sebutkan, sebabnya apa? Nak hias-hias, hendak kita apa mencantik-cantikkannya, tidak. Kalau itu bukan sebabnya, maka dibenarkan kita untuk melakukannya. Dan di sini kita lihat ulama telah mengatakan dalam bab tersebut, maka pelarangan itu umum dan pengecualian itu apa yang Nabi kecualikan, itulah saja yang dikecualikan. Itu lebih selamat lagi. Sebahagian ulama pula kita lihat mereka apa, mereka memperluaskan. Oh, kerana apa? Sikit bilangannya. Maka kalau sikit bilangannya, kita kata yang hukum pada yang banyak. Maka selagi dia tidak banyak bilangannya, maka tak ada, tak mengatur. Itu dasar mereka lah. Jadi dasar ini kita kata telah terbukti, kita kata tidak begitu, tidak tepat lah. Kenapa? Kenapa tak tepat? Kerana dasar ni itu hanya daripada sudut kias. Sedangkan perbuatan Nabi SAW ataupun pengecualian Nabi SAW tidak menunjukkan dia sampai 40%, 45 dengan 55. Selagi 55 tu bukan perak, bukan emas, boleh. Sebagai contoh yang mereka gunakan, misalnya penggunaan cincin yang dicampurkan dengan emas, swasta dan sebagainya kan. Dia kata boleh kerana bilangannya tidak banyak. Kita katakan sebagai seorang yang menjaga akan hubungan dengan Allah SWT dan haruslah juga hati-hati dan elakkan daripada menggunakan walaupun swasta. Kenapa kita kata demikian? Kerana ini adalah kita katakan penggunaan. Selain daripada itu, pengecualian yang Nabi kecualikan hanyalah perak. Dan Nabi tidak pernah pun mengecualikan emas dalam penggunaan cincin dan sebagainya. Tapi Nabi hanya mengecualikan penggunaan cincin daripada bahan perak. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kalaulah kita masukkan emas walaupun sedikit macam mana pun, haruslah dielakkan. Walaupun sebagai orang kata selagi dia sikit, dia ambil kaedah tadi tu, dasar tadi, selagi dia sikit, maka hukum ke atas yang banyak. Jadi kita kata itu tidak berkepatan kerana banyak dasar-dasar ini dibatalkan dasar-dasar lain. Seperti contoh misalnya arak tu, kalaulah sikit, adakah kita boleh minum? Tak boleh. Nabi SAW mengajar kita satu kaedah yang lain. Ma'akara kathiruhu faqaliruhu haram. Apa yang kalau banyak dia wujud, mabukkan kita, maka sikit daripadanya sudah haram. Kalau kita minum kadarnya begini baru kita mabuk, maka sikit daripadanya saja dah haram. Itu menunjukkan bahawa dasar ni bukanlah dasar yang tadi. Apa? Majority. Yang paling banyak dan sebagainya. Tak. Dan di situ menunjukkan kepada kita bahawa dasar ini agak konsisten juga. Dan Nabi SAW mengatakan dalam dalil yang lain, wa thuruts kathir. Satu per tiga, satu per tiga kasih banyak. Jadi kalau lah nak kirakan itu sikit, satu per tiga sebagian ulama mengatakan, okey tak apa, muamalah ada riba sikit ekstra, lagi tidak sampai, tidak lebih daripada satu per tiga atau tidak lebih daripada satu. Kita kata satu per tiga Nabi dah kata banyak. Jadi kita kata walaupun sedikit saja, bahkan satu dinar saja bermuamalah dengan riba, Nabi SAW mengatakan seperti kita berzina 36 kali, maka itu lebih dahsyat, kita harus berhati-hati, jangan kita dekatinya. Jadi dengan itu kita haruslah berhati-hati. Kerana kita lihat dasar-dasar sebagai menggunakan ini itu agak kita kata longgar, dan pelonggaran itu boleh membawa kepada kita membatalkan beberapa masalah yang telah dasar ini adalah kecil pun dikira, sikit pun dikira. Jadi ini penting kita ambil perhatian. Baik, saya rasa masa pun tak mengizinkan kita buka majlis kita dengan soalan sekiranya ada. Kita berhenti di muka surat bab menghilangkan najis. Kerana bab ini saya nak mengulurkan sedikit mukadimah, kerana mukadimah penting tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan najis. Allah Ta'ala alam. Dibuka sesi soal jawab sekiranya ada. Ingin membacakan, sebelum kita awak memikirkan soalan, ingin membacakan satu perkara yang berkaitan dengan ringkasan daripada penggunaan emas dan perak. Maka dibenarkan wanita untuk menggunakan perhiasan-perhiasan daripada emas dan perak sebagaimana yang telah berjalan secara adat, secara kebiasaan mereka memakainya walaupun banyak. Dan dibenarkan lelaki untuk memakai cincin daripada perak dan tidak daripada pula daripada emas. Dan dibenarkan untuk menghiasi pedang dengan hajat ini keperluan, misalnya untuk kuatkan dan sebagainya, maka digunakan digunakan sebahagian daripada emas ataupun perak. Di sini kita lihat perak lebih banyak digunakan kerana perak lebih keras daripada emas, kita tahu kan. Dan juga apabila apa yang tidak, selain daripada apa yang tidak datang daripada dalil berkenaan dengan kebenaran atau keharusannya, maka ini adalah haram dan tak boleh. Mari kita lihat dalil. Sebaiknya adalah kita tidak membuka luas tentang penggunaan kiasan ini, kerana kias dalil-dalil menunjukkan bahawa Nabi hanya membenarkan pada hajat-hajat tertentu. Di antara hajat-hajat tertentu adalah misalnya menggantikan gigi-gigi dengan emas kerana sensitif dan sebagainya. Ataupun kita lihat hidung dipasang dengan emas. Ada sahabat yang hidungnya terpotong kan. Jadi apa dia buat? Dia gantikan dengan hidung emas. Kalau dia gantikan dengan hidung besi, apa jadi? Karat. Tak boleh. Jadi digantikan dengan hidung emas. Kalau hidung perak pun di situ ada permasalahan sikit. Kalau kita pergi pada kedoktoran sebagainya, ada masalah sikit lah juga. Jadi emas yang sila agak selamat. Ada daripada sudut, kita tahu bahawa bahan-bahan ini pun ada kesan pada perbahan sebagainya. Kita lihat daripada sudut itu bahawa dasar utama bukanlah kita hendak memecahkan hati-hati orang-orang yang lemah atau miskin. Dan di antara larangan, sebab larangan tersebut adalah disebabkan apa? Disebabkan kita di samping kita meraih banyak kenikmatan, tidak kita menghancurkan perasaan-perasaan orang yang tidak berkeupayaan. Begitu juga kita katakan bahawa emas dan perak ini adalah keuangan ataupun mata wang yang digunakan seluruh dunia. Jadi kalau kita simpan, untuk dibuat sebagai perhiasan dan sebagainya, maka kita telah membatalkan penggunaannya sebenar, sehingga menyebabkan dia tersekat dan tidak dia tersebar luas dan sebagainya, sehingga menjadikan keberkatan daripada sudut ekonomi dan sebagainya. Jadi sebab itu kita katakan banyak hikmah. Sebab itu sebagian ulama mengatakan tidak ada kemusykilan kalau kita katakan hikmah ini adalah semua itu boleh jadi hikmah pengharaman daripada penggunaan emas dan perak. Tapi walaupun bagaimanapun kita katakan bahawa tetap kita katakan awal datang larangan, kita tak faham tentangnya atau tak diberitahu tentangnya, tentang ilahnya secara khusus, maka kita tetap beriman bahawa semuanya adalah untuk maslahah, kemanfaatan persendirian dan juga untuk yang ramai. Allah Ta'ala, itu dasar kita dalam masalah kita mengenangi kali ini. Jadi kita nasihatilah sesiapa yang lelaki-lelaki yang melanggar akan perkara ini, kita menasihati mereka Kerana sebahagian memang menjadi satu kegembiraan kalau diberatkan lehernya itu dengan apa, dengan rantai-rantai emas. Dah beli satu yang kecil, dia beli yang besar, dan itu kaum lelaki, sebahagian kaum lelaki saya lakukan demikian. Dan ini perlu kita beri nasihat kepada mereka, wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana dengan berjana dan peralatan orang-orang Syiah? Okay, dia, okay, apa hukum orang Syiah ni sebenarnya? Dia tanya awak. Kafir. Apa hukum? Keluar dari Milah. Keluar dari Milah? Haa, ni best ni. Nuzat terang ni apa juga. Kita kata orang-orang Syiah, kita lihat dia ada kalangan-kalangan mereka adalah kalangan sama seperti kaum muslimin yang misalnya terjerumus dalam perkara kancah bid'ah yang lain dan sebagainya, atau kesesatan atau kefasikan dan sebagainya. Jadi poin yang kita dalam sini, adakah semua orang Syiah tu keluar dari Islam? Di sini kita lihat, kita balik kepada pendapat ataupun pandangan yang telah diberikan oleh ulama yang besar. Di antara Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz mengatakan bahawa alim mereka sahaja yang boleh kita hukumkan sekiranya telah terbukti hukuman mereka mengetahui dan sentiasa melakukan dalam keadaan kedegilan. Manakala awam mereka adalah awam seperti orang-orang Muslim yang lain. Kita tengok, kita tanya orang-orang awam, orang Islam, tanya tentang akidah rububiyah, uluhiyah, apa tu? Kita tak faham. Dan mereka ini, kita tak, adakah mereka Muslim ke atau keluar Islam? Kita tak, Muslim. Dasarnya adalah setiap orang yang zahir yang mengaku bahawa dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dasarnya adalah Muslim. Dan kita tidak mengeluarkan seseorang yang telah sabit Islamnya dengan sebab-sebab yang kita kata belum lagi kuat kukuh. Kita ada kaedah. Kaedahnya apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. La yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan dapat dihilangkan melainkan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kita semua yakin seorang dah kata dia beriman, tapi kita tengok dia sujud pada pokok ah, ikhlas dia musyrik lah. Dia kata demikian. Boleh tak kita demikian? Tak boleh. Kemungkinan dia sujud pada syirik, pada apa, dia sujud dan di depannya itu adalah pokok supaya jadikan sebagai sutra. Kita belajar bab sutra. Ya kan? Jadi kita kata tak boleh kita kerana perbuatan syirik, kita kata orang itu musyrik. Kerana perbuatannya mencela sahabat, kita kata perbuatan itu syirik. Kerana kita tengok siapa yang kata, ilmu macam mana dia kata. Sebab kita tak kata orang-orang awam daripada orang Islam ni, yang tak tahu banyak hukum atau banyak berdasar-dasar Islam, kita kata dia sebagai seorang yang imannya tak kuat dan dia mungkin ragu-ragu imannya, mungkin dia bukan Islam. Mungkin dia bukan Islam. Boleh tak kita demikian? Tak boleh. Kita ambil hukum dasar. Asal seorang yang telah mengatakan dia Muslim, dia Muslim. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dia telah keluar dari Islam. Dan dalil itu bukan hanya persepsi kita. Padahal kita nampak dia lakukan perbuatan itu perbuatan yang syirik. Tapi kita kata dia terus musyrik. Kerana apa? Kerana cerita mereka cakap tadi, bahawa dia perbuatan itu mungkin ada sebab. Jadi kaedah kita lihat bagaimana Nabi SAW menceritakan. Depan Nabi ceritakan sendiri perbuatan syirik. Tapi dia tak syirik. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menerangkan secara ringkasan bahawa Allah SWT sangat-sangat gembira dengan taubat hambanya, seperti seorang yang berpergian berjalan jauh bersamanya adalah apa, untanya dengan punggahan bekalan-bekalannya. Dia duduk dia berehat di bawah sebuah pohon. Selepas dia tersedar daripada pohon, daripada sejak tertidurnya, terlelapnya itu, dia dapati bahawa untanya kehilangan. Tak ada. Apa dia buat? Dia cari sampai dah tak dapat. Dia rasa dah hampir dia putus asa. Dia kembali kepada tempat yang dia pergi, yang dia duduk. Maka dia duduk seketika, lalu dia dapati tak semena-mena untanya itu di sebelahnya. Maka dia terus bangun dengan kegembiraan. Dia katakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ya Rabb, engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Oh, dia kata gitu. Kat nasyat ni. Jadi dia kata, perbuatan ni, pertuturan yang mana? Dilarang tak? Boleh kufur tak? Boleh. Tapi Nabi SAW ada akhfa'a min syiddatil farah. silap dia kerana apa? Kerana kegembiraan. Tak dihisap waktu tersebut. Apa dia? Kamu suka kegembiraan. Orang kalau cakap kamu suka, fasol semua. Kan? Begitulah. Dan begitu juga keadaan manusia. Orang-orang lakukan dosa-dosa ataupun perkara-perkara yang dilarang, jelas larangannya. Tapi kadang-kadang kita lihat, dia lakukan disebabkan sebab ada hujah-hujah tertentu. Yang kita tak tahu sebabnya apa, yang kita hanya tahu bahawa dia balik dan hukumannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memutuskan demikian, tak boleh. Suatu ulama mengatakan, dalam hukum takfir ini adalah kerja ulama. Mengkafirkan, membid'ahkan. Kerana tak boleh dibid'ahkan, dijadikan ahli bid'ah seseorang itu, melainkan telah terbukti atau telah didatangkan hujah-hujah yang nyata. Dan hujah itu difahami. Kerana orang-orang ini, dia punya syubhat. Dia punya syubhat. Maksudnya disatukan dia rasa ini ibadat. Orang-orang ahli bid'ah ini banyak melakukan demikian. Rasa ini ibadat. Berdekatan kepada Allah. Tapi kalau dihujah padanya, dalil dia faham, oh bukan. Bukan ibadat. Ini tak akan diterima oleh Allah. Dia lepas dia diterangkan. Tapi masih lagi dia degil misalnya, dengan kefahaman dia degil juga, maka kita kata barulah itu ulama menghukumkan dengan ahli bid'ah. Kerana memang dia memang hendak mengikut hawa nafsunya. Tapi kalaulah dia tak faham, kerana kita cakap saya nak marah dia, dia pun tutup telinga kita sendiri, sebab dia tak faham. Jadi boleh kita kata, adakah kerana itu kita kata dia telah sampaikan hujah, belum sampai hujah. Jadi di sini permasalahan dari sudut bab takfir dan tafsir. Sebab tu dalam ini masalahnya adalah masalah perjalanan ummah. Maka saya menasihati diri saya dan semua sekali agar kita berhati-hati. Kenapa? Kerana dia ada hadis yang kita kata bahawa Nabi SAW ada, kalau susah mengatakan pada saudaranya kafir, kalau dia bukan, kembalilah kepada kita. Jadi kita kata, maka kita kata berhati-hati. Sebab tu kita katakan ini adalah istilah-istilah syariah. Maka tak ada, tidak boleh kita memberikannya melainkan telah terbukti secara syarak bahawa orang itu bincang. Dan kita sebagai talib ilm, elakkan daripada melakukannya. Kenapa? Kerana kita bukan ahlinya. Adakah kita dah jumpa dia, dah terangkan kepada mereka memang tahu benda itu salah dan mereka buat? Ini memang kita kata ahli bid'ah, mubtadi'. Kalau dia memang dah tahu benda itu salah, kita kata memang musyrik. Kenapa? Kerana mereka telah tahu dengan kebenaran, dengan ilmu, bahawa mereka lakukan perkara itu dengan keadaan demikian. Jadi itu yang kita katakan, permasalahan ini permasalahan boleh diperbincangkan dalam bab yang kita katakan bab takfir atau bawab itu takfir. Babit ataupun garis pandu mentaksirkan. Itu bab itu besar. Tak dapat kita bincangkan di sini. Harus dipelajari secara konsisten dan secara lebih sistematik lagi. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Ustaz, yang tadi Ustaz terangkan di buku surat 72 kerana adakah ini berkenaan dengan sabda Zarai? Yang mana? Buku surat 72, tafsir hadis. Tafsir hadis? Apakah kerana najis dan makanan mereka ataupun kerana... Okey, kalau kita kata sabda Zari'ah boleh tak? Kita boleh. Dan sabda Zari'ah ni, apa maksud sabda Zari'ah? Itu bab usul juga. Jadi sebab kita kata banyak istilah-istilah usul kita harus pelajari. Kerana ulama akan gunakan ni. Kita kalau tak faham, kita akan terus tertinggal. Jadi sabdun zari'ah ialah larangan supaya jangan sampai kepada perkara yang dilarang. Betul-betul larang. Larangan. Kita dilarang daripada melakukan. Dilarang kita untuk memaki orang kafir Tuhan mereka. Kenapa? Supaya mereka tak memaki Allah. Kita dilarang untuk memaki ibu bapa kita. Bagaimana nak maki ibu bapa? Dengan kita memaki orang lain, bapanya, ibunya, maka dia akan maki ibu bapa kita. Sama seperti kita maki ibu bapa kita. Jadi sebab itu kita kata sabda Zari'ah, dan perlarangan ini adalah untuk supaya kita jangan sampai membawa kita kepada perlakuan apa dosa yang dimaksudkan tadi. Seperti Allah telah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu dekati pada zina kerana dia adalah innahu kana fahisha, dia adalah keji, wa sa'a sabila, dan perjalanan yang buruk. Jadi itu yang dilemat-lemat. Tapi jangan dekat. Jangan dekat mana? Mata, telinga, perbualan, tangan, kaki, semua jangan menyolong. Jangan dekat kepada apa? Kepada zina tersebut. Sehingga kalau kita lakukan, maka akan berlakulah zina yang dilarang ini. Asal yang paling unggul yang dilarang itu akan dilaksanakan. Jadi syad dan li zari'ah. Itu kira-kira bagaimana Omar memotong pokok bai' ar-ridwan kan, iaitu allazi yubai'unaka tahta syajar. Dia potong pokok tu kenapa? Kan kena zariah. Bukan kerana pokok tu pergi sana dosa, apa syirik tu. Tak, kemudian kerana orang-orang akan datang tu, kalau lah begitu ramai selepas zaman dia, lagi lagi ramai orang datang tak mencari-cari keberkatan ke apa-apa sebagainya yang dia buat, yang boleh bawa kepada perkara yang tidak disuruh. Jadi itulah sajdan lidariah. Boleh tak kita kata ini sajdan lidariah? Kita kata kalau dari sudut hukum yang umum, kita kata boleh. Tapi kita katakan kerana apa, kita kata dasarnya itu adakah dimaksudkan atau maksudnya adalah pemakanan ni. Jadi kalau kita kata pemakanannya, kita kata tak menunjukkan juga. Kenapa? Kerana pelarangan itu bukan kerana kita tak dibenarkan makan ahli pemakanan ahli kitab. Kerana makanan ahli kitab, kita dikatakan bahawa kita dibenarkan makannya. Jadi kita kata untuk kita datang dengan dalil yang khusus, dia adalah sad dan lizariah. Lebih baik tidak. Jadi tak kita lihat penerangan ini, ulama tak mengatakan ini. Jadi adakah wajah seperti ini ada? Tidak ada. Tapi kita tak wujudkan di sini kerana dia tidak kita setujui bahawa ahlu kitab makanan mereka tak boleh dimakan. Tapi di situ kemungkinan-kemungkinan yang lain, iaitu mereka masak-masak benda-benda yang biarang, kucing pun dimakan misalnya, tak boleh makan kucing. Jadi itulah tak boleh kita, kita harus bersihkan dan sebagainya. Allah Ta'ala. Ustaz, ada berita cakap Allah bernaung di bawah fadri. Adakah perkara ini benar? Naung, bernaung di bawah? Allah bernaungan di bawah fadri. Di bawah fadri? Baru sakit. Jadi saya rasa ini, adakah yang soalan ini daripada kita kata pembelajaran atau hadis yang terangkan tadi kan? Sebenarnya kita lihat Allah tidak bernaung. Yang kita tahu Allah SWT bersemayam. Bernaung pada bawah. Bersemayam atas. Jadi kita lihat Allah SWT sistemak. Dan tidak kita kata Allah SWT berteduh. Tidak. Bernaung, berteduh, hampir sama maknanya. Yang akan mendapat naungan Allah Ta'ala, iaitu manusia-manusia akan dapat naungan Allah, ialah tujuh golongan tadi. Tujuh golongan yang kita tahu diberikan pengecualian dapat naungan Allah Ta'ala. Tapi Allah sendiri untuk kita kata bernaung, kita kata tidak sempat. Dan itu telah tashbih atau tumasil lillah Ta'ala dengan lain ni. Jadi tak boleh kita lakukan demikian. Mensyubhat, apa, mentashbihkan. Isu gereja Malaysia lah Ustaz. Itu kalau kita lihat, kerana itu dasar mereka lah. Kita tak kata orang Islam akan mengatakan demikian. Tapi kalau selain dari Islam mengatakan demikian, kita kata bukan masalah kita. Jadi kita tak cakap lah bahawa memang dasar kita tak boleh bandingkan bahawa apa yang mereka katakan betul ke tidak. Di sudut akidah tak lah. Memang semua apa yang mereka katakan, kebanyakannya daripada perkara yang berkaitan dengan ketauhidan adalah daripada sudut kacamata Islam adalah tidak tepat dan tidak selari dengan apa yang diperintahkan kita untuk beriman. Allah Ta'ala. Mohon dari doa atau munajat angkat tangan selesai solat tahajud. Okey, selesai solat tahajud, adakah angkat tangan tidak? Kita kata dia selagi dia umum, tak ada dalil. Adakah kita balik kepada angkat tangan atau tak angkat tangan, balik kepada dasar. Kalau dilihat dasarnya angkat tangan, dia angkat tangan. Kalau dasarnya tak angkat tangan, tak angkat tangan. Dan doa yang paling baik dalam tahajud ialah semasa sujud dia. Jadi tak angkat tangan memang. Sujud memang tak angkat tangan. Kerana itulah keadaan orang yang paling dekat kepada Allah SWT. Dan sebaiknya doa, bacaan Quran dilakukan dalam solat. Ada lebih baik daripada di luar solat. Berkenaan untuk lebih khusyuk dari gunakan bahasa Melayu, doa lah. Di luar solat tu tak ada masalah. Cuma kalau lah kita lihat balik suruh dikaji berkaitan dengan dasar. Adakah dengan angkat tangan dasarnya atau dasarnya bukan dengan angkat tangan. Jadi setelah dia meyakini salah satu dalil daripadanya, ikutlah. Maka ikutlah sebagai dasarnya. Jadi apabila dasar itu diguna, maka apa-apa yang dilakukan, nak mula angkat tangan, angkat tanganlah kalau dia sebagai dasarnya. Kalau kata bukan angkat tangan dasarnya, maka jangan angkat tangan. Tapi jangan lakukan sebaliknya. Apabila dalil menunjukkan tak angkat tangan, dia angkat tangan. Apabila dalil menunjukkan dia tak angkat tangan, dia angkat tangan. Dia kata itu sebaliknya. Itu memang kita kata harus ditunjuk ajar. Tapi berkaitan dengan dasar masalah ini, kita kata itulah dasarnya. Sebab itu kita lihat orang masih berkhilaf. Dan khilaf ini kita kata harus diperakui bahawa dari khilaf dasar ini agak kuat dari kedua belah pihak. Jadi kita nak tarjihkan, harus kita betul datangkan semua dalil-dalilnya baru kita buat pembahasan. Kalau tak boleh kita bincang sini, kita kata yang ini boleh tepat, yang lebih tepat, kerana tak adil kepada dalil dan kepada hujah-hujah masing-masing. Jadi sebab itu saya datangkan kaum yang kedua-duanya ini ada wajah. Kedua-duanya ada wajah. Sebab itu saya kedatangkan dia supaya kita jangan melihat bahawa orang yang melakukan sebaliknya pula sebagian lakukan bid'ah dan sebagainya, dan yang ini pula melihat dan demikian sebagian lakukan bid'ah dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Kerana mereka, selagi mereka berdasar sadar berdalil, itu yang paling penting. Salam nasib. Apa bezanya Ustaz antara ahli kitab dengan orang-orang Syiah? Beza banyak. Orang Syiah, kalaulah dia tidak hulatu Syiah, Syiah ni macam-macam golongan. Ada nama kata hulatu Syiah, di mana kita lihat Rafidah yang kita lihat yang mengatakan bahawa Ali menguasai apa alam ini ataupun pergerakan pengurusan alam ini ke dunia ini, maka kita kata itu boleh membawa kepada kesyirikan. Jadi tak boleh samakan dengan, kita kata adakah boleh samakan mereka dengan apa, dengan ahli kitab? Tak sama. Kerana kalau orang Islam keluar dari Islam, dia beri kurkat. Tak sama seperti orang atau orang-orang ahli kitab. Tidak sama. Ahli kitab memang tetap dapat dia punya, kita dapat memakan makanan mereka. Tapi kalau orang yang telah keluar dari Islam, tak boleh kita makan makanan mereka walaupun mereka sembelih dengan nama Allah. Jadi, beza. Jadi dengan itu kita tak boleh, dari sudut itu pun kita, saya ingin mengatakan lagi bahawa tak boleh semua orang Syiah kita kata dia kufar alif. Hanya golongan yang bijak, pandai mereka, alim dari mereka yang masih berterusan dalam kesesatan dan masih ingin mengatakan bahawa Ali adalah mempunyai kekuasaan selain Allah SWT, maka di sini kita kata orang ini, golongan inilah golongan yang keluar daripada Islam. Manakala awam daripada mereka tidaklah dimasukkan ke negeri tersebut. Wallahu ta'ala. Kita majlis kita yang tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa an. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Mereka ucap terima kasih Ustaz jawab. Jazakumullah khair. Yang